dipertemukan kembali. Ku tinggalkan semua demi mengawalmu lagi. Saya ingin menyanyi bersama semuanya. Luar biasa sekali, saya boleh minta tepuk tangannya untuk Persebaya.